karunia kenikmatan yang sangat banyak. Kita dimudahkan untuk bisa sampai pada penghujung Ramadan, mengisi hari-harinya dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita maqbulah indah, wa yatajawaz 'anna mimma hasala minna min at-taqsiri wa at-tafriṭ. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini adalah pertemuan terakhir dari rangkaian kajian tajwid dan Al-Qur'an. Maka insyaallah kita akan menyempurnakan beberapa hal yang telah kita bahas. Ma yassarallahu bihi. Pertemuan terakhir kemarin kita telah menyebutkan tentang macam-macam mad. Ya. Kesimpulannya adalah bahwa mad itu ada dua, mad asli dan mad far'i. Kemudian telah kita sebutkan juga ta'rif, ya, definisi dari kedua jenis mad tersebut, mad asli, kemudian mad far'i, berapa miqdar atau ukurannya. Dan mad far'i adalah mad yang apa? Dipengaruhi oleh sukun ataupun apa? Hamzah. Ya. Bila ada bacaan mad atau huruf mad, baik itu alif ataupun wawu ataupun ya sukun, bertemu dengan hamzah ataupun sukun, ya, juga termasuk tasydid, maka ukuran dari mad itu akan bertambah menjadi lebih dari ukuran mad asli dua harokat. Sifat bertambahnya itu bisa boleh ataupun wajib. Nah, dan istilah wajib di sini adalah wajib menurut ahli istilah, ya. Karena kita dalam pembahasan ilmu tajwid, maka ucapan atau istilah wajib di sini adalah wajib menurut mereka, menurut ahli qiraah wa tajwid, ya. Bukan wajib yang kita kenal dalam istilah syar'i sebagai sesuatu yang apa, ketika diamalkan itu mendatangkan thawab dan ketika ditinggalkan akan, ya, mengancam pelakunya dengan dosa. Jadi istilah wajib dalam istilah ilmu tajwid adalah berbeda dengan wajib syar'an, wajib secara istilah syar'i, ya. Sehingga bila ada di antara qari'ul Qur'an melafadzkan kalimat waja'a rabbuka, ya, jimnya dibaca dengan ukuran dua harokat misalkan, waja'a rabbuka wal malak, maka ini tentu bukan sesuatu yang menyebabkan seorang itu terancam dengan dosa, ya. Tidak dikatakan dia telah melanggar sesuatu yang wajib syar'an, ya. Namun dia apa? Hanya mendatangkan sifat qiraah yang berbeda dengan kaidah tajwid, ya. Yang secara kaidah mestinya dibaca dengan 4 harokat, namun dia baca dengan ukuran kurang dari 2 harokat, kurang dari 4 harokat. Harusnya 4 harokat, dia baca dengan ukuran 2 rakaat. Ya. Maka tidak dikatakan dia telah terjatuh dalam kesalahan fatal, ya. Namun tidak menyempurnakan kaidah-kaidah saja dalam sifat qiraahnya, ya. Baik. Kemudian juga terakhir kita telah menyebutkan macam-macam mad far'i, ya. Ada mad apa? Mad wajib, mad jaiz, ya. Mad wajib adalah mad apa kemarin? Yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat seperti yang tadi kita contohkan, ja'a, ya. Mad jaiz, mad yang ukurannya 4 harokat atau 5 harokat karena bertemu dengan hamzah yang berbeda atau letaknya pada kalimat yang berbeda, ya. ada juga mat lazim. Ya, mat lazim adalah mat yang sebabnya adalah bertemu dengan sukun lazim, seperti pada awal surat Yusuf, alif lam ra. Ya. Lam dibaca dengan berapa? Ukuran mat lazim adalah 6 harokat. Dan mat lazim ada 2 macam, ya. Mat lazim harfi seperti yang disebutkan dalam contoh ini, alif lam ra, dan juga mat lazim kalimi seperti pada surat Al-Fatihah, waladdallin, atau surat-surat yang lain. Ya. Fa idza ja'atit tammatul kubra, ya. Pertemunya mat dengan apa? Sukun, dan ini terjadi pada kalimah, pada kata. Nah. Nah. Kemudian yang terakhir kali kemarin kita telah membahas tentang adanya bacaan mat yang khusus pada huruf ha, ya, yang mana ha ini dinamakan ha kinayah atau ha dhamir, ya. Ha dhamir yang letaknya pasti di mana? Di akhir kalimah, ya. Pasti di akhir kalimah, harukatnya adalah imma kasrah wa imma dhammah, ya. Dan ha dhamir ini akan dibaca dengan 2 keadaan, imma dibaca panjang ataupun pendek, ya. Imma dibaca mat wa imma dibaca qasr, ya. Nah, untuk melanjutkan pembahasan ini, coba antum lihat halaman ayat ke-15, ya, dari surat Yusuf. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Di sini ada berapa hak kinayah? Ada berapa hak dhamir? Ada tiga tempat, ya. Pertama bihi, kemudian hak pada yaj'aluh, dan hak pada ilayhi. Ya. Taib. Apa kaidahnya kemarin? Hak dhamir akan dibaca panjang kapan? Apabila letaknya diapit oleh 2 huruf masing-masing berharokat. Ya. Apabila salah satu atau keduanya itu adalah huruf-huruf yang sukun, maka hak dhamir dibaca pendek. Seperti pada an yaj'aluhu. Ya. Kemudian ilaihi ini dibaca dengan pendek, ya. Nah, kemudian juga telah kita sebutkan bahwa ini adalah mat yang mana ketika seorang itu keliru dalam menerapkan kaidah, ya. Ya, misalkan yang harusnya dibaca panjang tapi malah dibaca pendek atau sebaliknya, maka ini tidak akan berpengaruh pada makna kalimah. Ya. Lain halnya pada mat-mat di selain dhamir ini. Ya, pada selain dhamir ini, maka kebanyakannya adalah apa? Akan mempengaruhi makna kalimah bila tidak tepat dalam penerapan panjang dan pendek. Ya, ini kalau dibaca panjang padahal pendek atau sebaliknya, maka akan mempengaruhi kalimah. Ya. Nah, akan mempengaruhi makna kalimah, akan merubah kalimah. Ya, sehingga seandainya kita baca falamma dhahabu bihi wa ajma'u, ya, pendek misalkan. Ya. Wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Haknya dibaca panjang. Wa awhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim al-ayah. Maka, ya, walaupun menyelisih kaidah, maka namun tidak akan mempengaruhi makna, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berkaitan dengan mat silah atau mat ini, ya, maka kita akan sedikit membahas tentang beberapa hal yang atau beberapa kalimah yang mana qiraah kita yaitu hafaz. Nah, berbeda dengan kaidah-kaidah umumnya ya dalam hal mad ini. Jadi mad yang ada pada hak kinayah ini dinamakan mad silah. Dinamakan apa? Mad silah. Jadi kalau antum baca panjang pada hak kasroh falamma dhahabu bihi, nah, ini kita baca dengan mad ya, yang mana mad ini dinamakan mad apa? Mad silah ya, mad silah ya. Jadi mad silah adalah mad yang terjadi pada hak dhamir atau hak kinayah ya, dengan sebab tadi, dengan sebab letak hak dhamir diapit oleh dua huruf yang berharokat ya. Itu namanya mad silah. Sekali lagi, mad silah adalah mad pada hak dhamir ya, baik itu hak kasrah ataupun hak dhammah, yang sebabnya adalah letak dari hak dhamir ini yang diapit oleh dua huruf keduanya berharokat ya. Namanya mad silah. Nah, kemudian mad silah ada dua macam ya. Ada mad silah kubra dan mad silah sughra. Mad silah kubra adalah mad silah yang panjangnya seperti panjang mad jaiz ya. Mad silah kubra adalah mad silah yang panjangnya adalah seperti panjang mad jaiz, yakni 4 harokat. Sebabnya adalah bertemu dengan hamzah ya. Ya. Sebabnya adalah bertemu dengan hamzah. Nah, dalam surat Yusuf yang telah kita baca beberapa ayatnya, contoh mad silah kubra ada pada ayat yang ketujuh ya. Pada ayat yang ketujuh Allah berfirman, laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin ya. Hak di sini kasrah, kemudian terjadi mad silah karena diapit oleh huruf ta yang berharokat kasrah dan hamzah yang berharokat fathah. Nah, kemudian panjangnya disetarakan dengan panjang mad mad jaiz yaitu 4 harokat karena mad silah ini bertemu dengan hamzah ya, bertemu dengan hamzah pada kata ayat ya. Baik, coba dibaca. Baca ayat yang ke berapa? 7. Hodol, ada speaker, ada mic. Ya, ini namanya mad silah kubra. Mad silah kubra. Nah, ayat ke-12 coba belakangan tuh. Nah, ayat ke-12 coba dilihat mana yang termasuk mad silah dan mana yang bukan mad silah. Ya, hadal. Ayat ke-12 arsilhu. Ada wawunya, wa inna lahu. Sekali lagi, arsilhu ma'ana. Ghadai. Wanya pendek, wa in. Ulangi. Wa inna nunnya panjang. Wa inna. Lana sihun. Sekali lagi. Wa inna lahu. Panjang nunnya. Harus panjang. Tidak boleh dipendekkan. Wa in. Sihun. La hafidun. Ahsan. Jazakallah khairan. Wa inna lahu la hafidun. Naam, ahsan. Tayyib. Sebutkan mana hak kinayah pada ayat-ayat ini. Hak dhamirnya pada kalimat mana saja? Ada berapa tempat hak dhamir? Arsilhu dan wa inna lahu. Nah, ada dua hak kinayah. Mana di antara dua hak kinayah ini yang dibaca silah dan mana yang tidak? Nah, jadi arsilhu tidak dibaca masilah. Arsilhu ma'ana. Ya, tidak panjang. Sedangkan hak kinayah pada wa inna lahu dibaca panjang. Andai kata arsilhu dibaca panjang, arsilhu ma'ana, bagaimana? Salah atau tidak? Salah atau tidak? Salah ya. Fatal tidak salahnya? Tidak ya. Karena memang sebagian qiraat juga membaca panjang. Qiraat Ibnu Katsir membaca arsilhu ma'ana ghadai ya. Lain halnya kalau wa inna lahu lahafidun dibaca wa inna lahu lahafidun ya. Kalau alifnya dihilangkan maka akan berubah ya. Atau lahu lahafidun dibaca pendek wa inna lahu lahafidun ya. Wa inna lahu lahafidun ya, salah ya. Dan tidak ada qiraah yang memendekkan, memang tidak ada qiraah yang memendekkan hak ini. Semuanya ijma' memanjangkan. Namun andai kata dipendekkan ya, maka tidak sampai pada kesalahan fatal, wallahu a'lam. Ya, wa inna lahu lahafidun. Tayyib. Cukup. Atau antum baca ayat yang 13 ya. Ada huruf yang hilang dari huruf mat ya. Yang ini hilangnya akan berakibat fatal kalau hilang. Ya, matnya hilang, ya salah. Ya, ulangi coba. Qala ini. Ahsan. Nah, tadi yang hilang wawu pada antan habu ya. Yang pertama, tapi yang kedua, bacaan yang kedua tayyib insyaallah. Jazakallahu khair. Sampingnya. Nah, tugas antum mencari mana hak-hak kinayah pada kalimat ini. Ada berapa hak kinayah atau hak dhamir pada ayat ke-13? Sebutkan semua. Urut bihi yang pertama, yang kedua an yakulahu, kemudian anhu. Baik, mana di antara hak kinayah atau hak dhamir ini yang dibaca silah? Bihi. Kenapa dibaca silah? Ada apa? Mana hamzahnya? Jauh hamzahnya. Jauh setelahnya. Kalau ditanya sebabnya, kenapa silah? Ya. Ya, karena diapit oleh dua huruf, dua-duanya berharokat. Sedangkan hak dhamir pada yakulahu, kenapa tidak dibaca silah? Kenapa soalnya? Nas. pas. Ya, zakir. Ya, karena tidak diapit oleh dua huruf yang berharokat semua. Ya, ini salah satunya sukun. Mana yang sukun? Zal. Ya. Begitu pula anhu. Tidak keduanya, keduanya tidak berharokat atau diapit oleh dua huruf yang tidak semuanya berharokat. Salah satunya sukun, yaitu nun sukun. Jazakumullah khair. Baik. Baik, ini pembahasan tentang hak kinayah. Ya. Poin yang berikutnya juga masih terkait dengan hak kinayah. Hak kinayah itu ada dua kemungkinan, dibaca dhammah wa imma dibaca kasrah. Ya. Baik. Kapan dibaca dhammah? Kapan dibaca dhammah dan kapan dibaca kasrah? Ya. Barangkali ada yang bisa memberikan faedah kepada ikhwah. Kapan hak dibaca dhammah dan kapan hak kinayah dibaca kasrah? Ya. Sebagai agar antum mudah dari untuk menjawab pertanyaan ini, andai kata sebelum hak dhamir adalah fathah, ya, maka apa hak dhamirnya dibaca apa? Kasrah atau dhammah? Misalkan lam fathah, yang antum dengar lahu atau lahi? Lahu. Ayo, coba teruskan. Kapan dibaca dhammah? Kalau sebelumnya fathah atau sebelumnya dhammah, ya. Rasuluhu, bukan rasuluhi. Rasuluhu. Sebelumnya fathah, sebelumnya dhammah, sebelumnya apa? Sukun. Ya. Sebelum sukun dibaca apa? Dhammah. Min, minhu atau minhi? Minhu. Baik. An hu. Ya. Baik. Kecuali kalau yang sukun ini adalah huruf ya. Ya. Ilai hi. Alai hi. Ya. Dan kalau sebelumnya kasrah jelas di kasrah. Bihi. Rasulihi. Tidak di dhammah. Rasulihu. Ya. Di kasrah semua. Jadi kalau kapan dibaca dhammah? Bila sebelumnya fathah atau dhammah, ya, atau sukun. Ya, termasuk alif juga, ya. Dan dibaca kasroh kalau sebelumnya kasroh ataupun ya sukun. Baik. Nah, dalam Al-Quranul Karim, dalam riwayat yang kita baca, yaitu riwayat siapa? Hafiz an Asim, ada beberapa hak kinayah yang dibaca dengan cara yang berbeda dengan kaidah ini. Ya. Yang dibaca dengan cara yang berbeda, yakni tidak seperti kaidah yang tadi kita sebutkan, kaidah umum. Ya. Taib. Yang pertama adalah hak dhamir pada surat An-Naml, ya, atau surat Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf ayat 111. Coba lihat ayat 111 surat Al-A'raf. Ya. Surat Al-A'raf ayat 111. Baik, tolong dibaca salah satu fadal. Antum yang sudah nemu, fadal dibaca ayat 111 surat Al-A'raf. Sudah ada? Fadal, tolong dibacakan. Baik. Sebutkan hak kinayah pada ayat ini. Mana? Dan sebutkan perbedaan dengan kaidah umum yang tadi kita sebutkan. Ya. Ada berapa hak kinayah? Dua. Nah, yang pertama pada kata arji. Ya. Yang kedua hak pada wa akhahu. Ya. Jadi kata arjih di sini hak kinayah disukun, tidak diharokati dengan kasroh ataupun dhammah. Kalau sesuai kaidah harusnya diapakan? Di kasroh arjihi. Ya. Baik. Kalimat arji di sini asalnya apa? Arji, ada hamzahnya, arjihu. Ya. Tapi memang tidak dituliskan dalam mushaf. Ya, ini hanya dituliskan rasmnya hanya ini aja. Alif, ra, jim, han, ha. Ya, dan hafiz membaca dengan sukun arjih. Ya. Arjih yakni tangguhkan dia. Qalu arjih, tangguhkan. Ya. Dia yakni Musa alaihissalam wa akhahu ay Harun. Baik, dan kata arjih di sini dan kata arjih juga terdapat dalam surat yang lain, surat Asy-Syu'ara ayat 36. Dan yang semisal ini juga terdapat dalam surat An-Naml ayat 28. Ya, An-Naml 28 itu pada kata apa? Fa'alqih, ya, idhab bikitabi hadza fa'alqih. Ya, coba lihat halaman surat An-Naml ayat 28. Ya. An-Naml surat ke-27 ayat ke-28. Baik. Kita baca idhab bi kitabi hadza fa'alqih. Baca. Idhab bi kitabi hadza fa'alqih. Ya. Coba dibaca. Model. Ulangi. Idhab. Bi kita bi panjang enggak? Binya panjang. Ini diantara hak kinayah yang disukun. Ya, diantara hak kinayah yang disukun. Baik. Juga dalam surat Al-An'am ayat ke-90. Ya. Al-An'am ayat ke-90 Allah mengatakan ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Ini juga disukun hak kinayahnya. Nah. Baik. Surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat ke-90. Dalam mushaf ini pada halaman 138, ya. Di baris yang paling bawah. Sudah ketemu, ah? Sudah ketemu? Coba di antum sudah ketemu? Ah, baca ya, antum dekat ya. Ulaikal ladzina hadallah. Aywa. Ulaika, ini namanya mat wajib. Ya. Hadallah ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Ya. Ini juga hak kinayah namun disukun. Tentu kalau disukun berarti berbeda dengan kaidah umum yang telah kita sebutkan sebelumnya. Taib. Tentu ini akan berpengaruh saat kita wasolkan. Ya. Kalau wakaf, ya semua hak kinayah disukun. Ya. Wakaf semua hak kinayah, apakah itu dibaca silah ataupun tidak, silah kubro ataupun sughro, semua disukun. Andai kata kita wakafkan. Ya. Namun saat kita apa namanya wasolkan, maka hak kinayah yang berbeda dengan kaidah inilah yang perlu kita perhatikan. Ya. Taib. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ini hak kinayah juga, disukun saat wasal, waqaf. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Haknya diapakan? Sukun. Karena hak kinayah. Namun saat wasal, nah, harus perhatikan. Ya, harus perhatikan. Baik. Coba dipindah mic-nya. Antum baca surat, sudah apa surat Az-Zalzalah ya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, baca dua ayat terakhir. Dua ayat terakhir, ayat sebelumnya dan ayat yang terakhir. Famai. Sekarang disambungkan. Sambungkan ayat terakhir dan yang sebelumnya disambungkan. Gak kuat. Ya. Coba dibaca, disambungkan ayat terakhir dengan sebelumnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. فضل. مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ قال ذرة شر يرى. Ya. Nah, sehingga disebutkan kenapa disebut mat ini mat silah, karena kapan dibaca? Saat silah saja, saat diwasolkan dengan kalimat berikutnya. Ya. Mat silah ini akan muncul saat wasol saja, saat silah. Kalau waqaf tidak ada yang namanya mat silah. La sughra wa la kubra. Semuanya akan disukun haknya. Nah, nah, kalimat yang berikutnya yang berbeda dengan kaidah umum adalah surat Al-Fath ayat 10. Ya, surat Al-Fath ayat 10. Surat Al-Fath ini surat yang ke-48 ayat yang ke-10. Dapat Allah? Tidak ada? Mau baca? Tidak. Hadal Allah. Indra. Ya. Ya, ini penggalan akhir dari ayat yang ke-10. Wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fa sayu'tihi ajran 'azima. Ya, coba dibaca. Wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fa sayu'tihi ajran 'azima. Ya. Mana yang berbeda dengan kaidah umum alaihu, ya, yang se atau yang apa, yang pada umumnya dibaca dengan kasrah, namun dalam ayat ini alaih dibaca dengan mentomahkan hak kinayah. Ya. Taib juga dalam surat Al-Kahfi ayat 63 juga sama, ansanihi dibaca ansanihu, wa ma ansanihu illa syaitan. Ya, surat Al-Kahfi ayat yang ke 63. Ini berkaitan dengan apa? Perbedaan kaidah terkait dengan harokat. Ya. 6. Kemudian perbedaan kaidah atau kalimat-kalimat yang berbeda dengan kaidah dalam hal ada tidaknya silah. Jadi secara kaidah harusnya dibaca silah, namun ternyata tidak. Atau sebaliknya. Ya. Yang pertama dalam surat Al-Furqan ayat 69. Ya. Al-Furqan ayat 69. Al-Furqan ayat 69. Ada? Ya. Baca coba. Ayat 69. 69 di halaman-halaman, di halaman terakhir. Halaman akhir surat Al-Furqan. Ya, hold on. Sekali lagi, Allah 'aflahul 'adzab. Lagi. Ya Allah. Barakallahu fiik. Nah, kalimat yang berbeda dengan kaidah adalah kalimat fihi. Ya. Fihi secara kaidah haknya dipendekkan fihi, ya. Karena sebelumnya sukun, ya. Tidak terpenuhi keadaan yang di syaratkan, yaitu diapit oleh dua huruf berharokat. Nah, namun dalam ayat ini kalimat fihi oleh hafiz dibaca dengan memanjangkan wa yakhlud fihi muhana. Demikian. Coba kita baca. Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Wa yakhlud fihi muhana. Kemudian yang sebaliknya dari ini adalah surat Az-Zumar ayat 7, ya. Surat Az-Zumar ayat 7. Nah, surat Az-Zumar adalah surat yang ke-39. Dalam mushaf ini ayat yang dimaksud ada pada halaman 459, ya. Az-Zumar ayat yang ke-7. Nah. Coba dibaca. Fadalan. Li ibadihil kufur, kalau diwaqafkan kufr al kufur ya. Ulangi wala yarda aywa sampai sini ya, sudah melewati ayat atau kalimat yang dimaksud wa in tashkuru yardahu lakum ya. In takfuru, jika kalian mengkufuri Allah, fa innallaha ghaniyun ankum, maka ingatlah sungguhnya Allah azza wajal ghaniyun ankum, maha kaya dan tidak butuh pada siapapun, tidak butuh kepada kalian. Wala yarda li ibadihi al-kufr, namun Allah taala tidak ridha ya untuk hambanya ya kekufuran. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan kalian tatkala bersyukur kepada Allah yardahu lakum, Allah akan ridha hal itu ya, dengan syukur tadi untuk kalian. Nah, kalimat yardahu ya haknya adalah hak kinayah, hak dhamir yang letaknya di antara apa? Dua huruf berharokat. Namun di sini dibaca dengan pendek yardahu lakum ya, tidak yardahu lakum ya, tapi dibaca dengan pendek yardahu lakum. Nah, coba diulangi ikhwah yang di sof-sof belakang coba. Ya. Ya, mungkin dari Pakar Alang. Hotel. Belakangnya hotel. Hotel. Belakangnya lagi. Intakfuru, fadal. Tashkuru wa in tashkuru yardahu lakum. Aywa, wa in tashkuru yardahu lakum. Jazakallahu khair. Memang asalnya yardha ini ada alifnya, yardha ya, panjang ada alifnya. Namun karena posisinya ini majzum secara apa? I'rab harus dijazm, hilanglah alifnya, yardha ya. Kemudian hak dhamirnya dibaca pendek. Allah alam mungkin karena mengingat apa? Mengingat asalnya sebelumnya adalah huruf sukun ya, alif. Al-muhim demikian. Ya Allahu dibaca pendek dalam qiraah hafiz ya. Ya Allahu lakum. Nah. Coba kita ulang bersama. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم وإن تشكروا يرضه لكم. طيب. Nah, demikian insyaallah pembahasan tentang mad silah atau hak kinayah secara umum ya, berkaitan dengan hal itu cukup insyaallah. Nah, kita kembali kepada surat Yusuf yang telah kita baca sebagai penutup dari kajian tajwid wal qiraah pada daurah kali ini ya. kita akan sedikit menyinggung tentang kalimat-kalimat yang menjadi bacaan-bacaan khusus dalam riwayat hafiz, ya. Yaitu yang dalam surat Yusuf ada pada ayat yang ke-11, ya, ayat yang ke-11, kalimat malaka la ta'manna, ya. Kalimat la ta'manna, ya, surat Yusuf ayat yang ke-11, la ta'manna. Perhatikan kalimat ta'manna, ya. Ta'manna ditulis dengan berapa huruf? Ta, lalu alif, mim, nun dan alif, ya. Ada 5 huruf. Ta'manna. Baik. Kalau kita lihat kalimat ta'manna, ya, di luar mushaf ini asalnya ada 6 huruf, ya. Ta'manuna, ya. Ta'manuna, ya. Di luar mushaf, ya, di luar mushaf, maka kalimat ta'manuna ditulis dengan 6 huruf. Ini ada 2 nun. Yang pertama dhammah, yang kedua adalah fathah. Taib, coba lafadzkan kata ini. La ta'manuna. La ta'manuna. La ta'manuna. Ya. Taib. Mengapa engkau tidak mempercayakan kepada kami Yusuf, ya. Padahal kami adalah orang-orang yang tulus terhadapnya. Taib. Al-muhim la ta'manuna ternyata dalam mushaf ditulis hanya dengan satu nun saja. Ya, ini sudah terjadi idgham, ya, sudah terjadi apa? Idgham. Nun yang dhammah diidghamkan kepada nun yang fathah. Lalu dalam mushaf ditulis dengan satu saja. Ya, sejak zaman nubuwah ditulis demikian dengan satu nun lalu dibaca dengan nun bertasydid, ya. Ini mengisyaratkan telah terjadi apa? Idgham, telah terjadi idgham. Ya, idgham huruf nun yang dhammah tadi diidghamkan ke dalam huruf nun yang fathah. Sehingga dibaca dengan demikian satu nun bertasydid. Coba kita baca yang dalam mushaf seperti ini. La ta'manna. Ya, ukuran nun yang bertasydid, gunanya tentu sempurna, ya, lebih lama dibandingkan dengan tasydid untuk selain huruf nun dan mim. La ta'manna. Ya. Nah, ini ukuran nun bertasydid, ukuran zamannya seperti itu. Kemudian untuk qiraah hafiz, ya, bukan hanya mentasydidnya, namun beliau juga membacanya dengan isyarat dhammah, ya. Ya, ini apa? Teringat dengan asalnya tadi. Asalnya ada 2 huruf nun, yang pertama dhammah, ya. Taib. Atau ini merupakan apa? Isyarat, ya, isyarat akan asal dari kalimat la ta'manna dibaca dengan la ta'manuna asalnya. Nah, bagaimana sifat bacaan la ta'manna menurut riwayat hafiz, ya. Hafiz membaca dengan ismam, ya, mengisyaratkan dhammah tanpa membunyikan dhammah. Mengisyaratkan dhammah tanpa membunyikan dhammah. Baik. Jadi yang dibaca adalah nun tasydid seperti tadi, tapi ada isyarat dhammah. La ta'manna. La ta'manna. La ta'manna. Ya, isyarat dhammah lalu dikembalikan lalu baru dibuka setelah menyempurnakan ukuran gunnah. La ta'manna. Ya. Baik. Lidah mencapai atau menyentuh gusi terlebih dahulu sebelum memberikan isyarat dhammah. La ta'man. Coba. La ta'man. Ya, begitu lidah mencapai gusi, sesaat kemudian langsung di dihimpun kedua bibir sebagai isyarat dhammah la ta'man. Coba ya, diisyaratkan ke depan atau dihimpun sebagai isyarat dhammah, namun lidah tetap digusi. La ta'man, man ya. Baik, jadi sukun dulu, ta'man baru isyarat dhammah, lalu dikembalikan. Sampai sini paham? Lagi, la ta'man. Ya, sekarang panjangkan ukuran gunnah. La ta'man, man. Jadi apa masa atau zaman untuk terhimpun tadi juga cepat ya. Dia cepat menghimpun dan cepat kembali. La ta'man. Ya, baik. Jadi demikian kaidah awalnya. Jangan terbalik, misalkan sebelum lidah mencapai gusi sudah terhimpun dulu. La ta'man. Nah, ini namanya menghimpun sebelum lidah mencapai gusi. La ta'man, tidak. La ta'man. Ya. Atau terlambat menghimpun. La ta'man. Ya. La ta'man. Ya, terlambat. Atau terlambat kembali. Ya, terlalu lama dihimpun di depan. La ta'man. Ya. Tidak, cepat berhimpun, cepat kembali, sempurnakan gunnah baru kemudian di fathah. Ya, insyaallah kaidah ini cukup membantu mudah-mudahan. La ta'manna. Coba. Ya. La ta'manna. Nah, inilah ismam yang dimaksudkan dalam riwayat Hafiz ya, dibaca demikian. Kita baca qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lahafiz wa inna lahu lanasihun. Inilah ismam. Kemudian ikhwati fillah, kalimat ini juga dibaca dengan thariqah yang kedua ya, juga dalam riwayat Hafiz, dengan menguraikan idgham ya. Menguraikan apa? Nun yang ditasydid ini diuraikan menjadi dua nun ya. Diuraikan menjadi dua nun. Namun tentu tidak akan sempurna. Ya. Karena yang tertulis hanya nun satu saja ya. Tidak ditulis dengan dua nun. Diuraikan ya, dilepaskan dari gunnah idgham tadi ya, menjadi seperti asalnya la ta manuna. Namun nun yang dhammah dibaca dengan 2/3 harokat ya, 2/3 harokat ya. Kalau dibaca sempurna satu harokat la ta manuna. Coba la ta manuna. Ya. Kemudian cara yang kedua selain ismam ini ya, selain la ta'manna adalah cara membaca nun tasydid diuraikan menjadi nun dua dhammah dan fathah, namun nun yang dhammah dibaca 2/3 harokat sehingga ukurannya lebih cepat daripada satu harokat. La ta'manna, la ta'manna ya, lebih cepat sedikit ya ukurannya. Itulah yang dinamakan dengan ikhtilas ya, ikhtilas yakni mengambil sedikit satu harokat sehingga tersisa 2/3. Ikhtilas namanya. Coba kita baca dengan ikhtilas. Qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Qalu ya Naam. Demikian sekilas tentang bacaan ismam dan ikhtilas. Ya, di sana ada beberapa kalimat-kalimat yang dibaca dengan hukum-hukum khusus dalam riwayat Hafiz. Mudah-mudahan antum bisa menyempurnakannya dengan asatidah yang lain atau membaca literatur yang ada, ya. Atau insyaallah kita bisa mengkajinya pada waktu yang lain bismillahirrahmanirrahim taala. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, akhir dari pelajaran tajwid atau sedikit yang bisa kita pelajari dari ilmu tilawatul Quran. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat untuk kita, menjadi bekal dalam apa kita membaca kitabullah azza wajal. Semoga Allah azza wajal menjadikan Al-Quran bukan hanya sesuatu yang kita baca dalam oleh lisan kita, namun betul-betul menjadi pedoman dalam hidup kita. Allah jadikan Al-Quran sebagai akhlak untuk kita dalam keseharian kita. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf kalau apabila dalam kesempatan kajian kita kali ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.